para si Iva, si Gajal ma anung owa. Saprak cicing di kota, dangdanan manika cita. Puuk na dikiriting, si Gapun tuta hayam rintit. Kongkorong tilas gogok, anting sagede tatakan. Sepenuhnya